إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله telah kita dengar tadi dalam salat maghrib perintah Allah Subhanahu wa taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam ayat tersebut, akhwani fillah, yang tentunya juga merupakan perintah untuk kita semua. Karena sebagaimana dalam kaidah usul bahwa perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan perintah bagi umat beliau selama tidak datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu khusus. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat tadi? Sifatnya umum, yaitu untuk kita tahadduts bi ni'matillah. Menyebut-nyebut sifat, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bentuk perwujudan salah satu rukun dari rukun syukur. Dengan menyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk kesyukuran. Bukan sebagai bentuk tafakhur wal 'ujub. Ini yang harus kita bedakan. Menyebut-nyebutkan suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita merupakan bentuk kesyukuran apabila memang dalam penyebutan tersebut dia menisbahkan nikmat itu kepada Allah dan betul-betul sebagai perwujudan dan upaya syukur, tidak diiringi rasa ujub bahwasanya akulah memang yang pantas dapat nikmat ini. Demikian pula tidak diiringi tafakhur, yaitu berbangga-bangga atas yang lain. Aku punya ini, aku punya itu. Karena ini bukan termasuk kesyukuran, bahkan ini perkara yang dilarang. Sehingga dalam menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala harus dijaga hatinya. Karena syaitan laknatullah alaihi khani fillah pada setiap hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita senantiasa berusaha untuk menyimpangkan dari jalan yang lurus. Contoh dalam masalah kita ini, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk rukun kesyukuran. Dan syaitan berusaha memalingkannya dengan memasukkan ujub bangga diri. Dengan memasukkan kesombongan sehingga merendahkan yang lain. Atau memasukkan tafakhur, berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki. Berbanyak-banyakan dengan apa yang Allah berikan. Dan banyak contoh. Syaitan mendatangi seorang hamba dari arah yang memang hamba itu condong padanya. Seorang yang semangat beribadah. Tentunya tidak akan digoda untuk mereka apa? Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas. Nah, seorang yang telah mengenal sunnah tidak akan digoda untuk nonton dangdut. Ya kan? Sudah tahu dangdut itu jelas. Tapi akan dipalingkan, didatangi dari arah yang lain. Dari si ujubkah? Nah, dari sisi merasa dirinya aman dari penyimpangan. Dan ini musibah. Bukan perkara yang ringan seorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, seorang merasa aman dari penyimpangan. Seorang merasa aman dari terjatuh dalam kesesatan. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, al-amnu min makrillah wal-ya'su min rahmatillah yang kulani an millatil islam. Merasa aman dari makan Allah, yaitu dia merasa aman seakan-akan dia sudah mendapatkan apa? Mendapatkan keterangan, mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, mendapatkan jaminan akan husnul khatimah, mendapatkan jaminan terus-menerus istiqamah. Merasa aman. Padahal dia banyak terjatuh dalam dosa. Juga sering bermudah-mudahan dalam melakukan kewajiban-kewajiban sehingga tidak sempurna. Ini merasa aman. Dan iblis laknatullah alaihi berserta bala tentaranya, di antara pintu besar yang dia masuki dari arah ini. Sisi yang lain kebalikannya, wal-ya'su min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini didatangi orang-orang yang bergelimang dosa kemudian ingin taubat. Dia sudah merasa lelah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan manusia kawan banyak sampai pada titik ini ketika dia sudah hidupnya dulu penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, melakukan kedzaliman yang banyak. Suatu saat akan sampai pada titik di mana dia merasa putus asa. Ingin kembali, ingin baik, ingin tobat, ingin jadi orang biasa, ingin jadi orang yang baik. Nah, ketika muncul ini, iblis datang dari sisi, bagaimana kamu bisa diampun? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya sedangkan dosa begitu banyak sehingga putus asa dari rahmat. Ini juga pintu besar yang iblis masuk padanya beserta bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan bahkan kekufuran yang dikatakan oleh Imam Tahawi tadi, kedua-duanya yang pula ini an millatil Islam, memindahkan seseorang dari agama Islam mengakibatkan kufur. Makanya hendaknya seorang betul-betul berhati-hati dari celah-celah yang bisa ditetangi oleh syaitan untuk menyimpangkan kita semua dari shiratal mustaqim. Barakallahu fiikum ikhwani fillah. Kembali ke tahadduts bi ni'matillah, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. yang hendaknya senantiasa kita mengingatkan satu sama lain adalah nikmat agung yang kita berada di atasnya ini, yaitu nikmatul Islam, wa nikmatus sunnah, wa nikmatul ibadah. Bisa beribadah itu nikmat. Demikian pula nikmat thalabil ilm, nikmat untuk bisa menuntut ilmu, bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang agung yang tidak bisa dinilai dengan perkara-perkara duniawi. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, di mana beliau tegaskan kepada kita tentang hakikat Islam itu apa. Siapa yang hafal perkataan beliau? Silakan Pak. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Nah, santai. Nah, yang dengan bahasa Arab? Nah, barakallahu fikum. I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ini maksudnya bagaimana? Kok Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam? Maksudnya bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, siapa yang menjelaskan secara ringkas kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu? Abah Hizam. Ondan. Sunnah itu sudah termasuk dalam Islam. Berarti sunnah itu bagian. Nah, Imam Qayyim mengatakan sunnah hiya Islam. Sunnah itu adalah Islam, bukan bagian. Sekarang yang dimaksud apa itu? Islam. Al-Islamu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Terus sunnah itu adalah Islam. Ini maksudnya bagaimana kembali? Islam tidak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah. Berarti maksud sunnah itu? Dan sunnah itu tidak bisa dengan sunnah kecuali. Nah, saya tekankan kembali dengan kalimat yang lebih ringkas. Ya, maksud dari perkataan beliau ini Islam huwa sunnah. Maksudnya Islam itu adalah apa? Semua perkara yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu yang dimaksud di sini apa? Adalah segala sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, baik dalam perkara-perkara keyakinan maupun perkara-perkara amalan maupun berhubungan dengan adab, akhlak dan muamalah sehari-hari. Itu semua adalah apa? Sunnah, dan itulah Islam. Karena tidak mungkin seorang mengatakan Islam dengan sesuatu yang tidak datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya, ya tidak. Sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang dengan itu bukan Islam. Misalnya ingin memperjuangkan khilafah Islamiyah dengan demonstrasi, ini bukan bagian dari Islam. Walaupun mungkin muncul kelak demonstrasi Islamiyah, walaupun ada kata Islamiyah, tidak akan masuk dalam cakupan Islam. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari sunnah, bukan dari perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Jadi maksud Islam itu adalah sunnah, maksudnya Islam itu adalah agama dan semua hal yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan. Demikian pula sebaliknya, berarti semua perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya itulah Islam. Paham sampai sini? Nah, ini kesimpulan ringkasnya. Nah, sehingga kemudian kalau dikatakan berpegang teguh dengan sunnah itu hukumnya apa? Ya jelas wajib. Karena apa? Kita wajib berpegang teguh di atas keislaman yang kita yakini sebagai agama yang hak. Mau berislam dengan benar, kalau tidak mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Kenapa? Karena kita mengambil Islam ini ya dari petunjuk Nabi, dari penjelasan Nabi, dari contoh-contoh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita. Nah, sekarang ikhwan akan kita lanjutkan pada perkataan beliau. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Fa min sunnati nuzumul jama'ah. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi." Wakan dalan mudilla. Setelah kita mengetahui kan bahwasanya Islam itu hakikatnya adalah sunnah, yaitu maksudnya tadi Islam itu hakikatnya adalah semua perkara yang Nabi SAW datang dengan. Maka termasuk di antara perkara yang Nabi SAW datang dengannya adalah apa? Luzumul jama'ah. Jadi min di sini menunjukkan tabi'iyah, sebagian, yaitu di antara sebagian perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, bimbingkan kepada kita, wanti-wanti kita semua, yaitu apa? Luzumul jama'ah. Menetapi jama'ah. Maka siapa saja yang menyukai selain jamaah dan dia memisahkan diri darinya, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lahirnya, dan jadilah dia itu dhalan mudhilla, seorang yang sesat dan menyesatkan. Wal'iyadz billah. Pada kalimat yang ringkas ini, Alhamdulillah, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ingin jelaskan kepada kita tentang perkara penting yang wajib atas kita semua untuk menetapinya, yaitu luzumul jama'ah. Menetapi al-jama'ah. Dan beliau peringatkan kita jangan sampai kita meninggalkan al-jama'ah tersebut. Kenapa? Karena siapa saja yang sampai mencintai perkara lain selain al-jama'ah ini, dia memilih yang lainnya kemudian meninggalkan al-jama'ah, maka dia berarti telah apa? Melepas ikatan Islam dari lehernya. Beribaratkan ikat Islam itu sesuatu yang mengikat. Dan dengan dia memilih selain al-jama'ah, maka berarti dia telah apa? Melepas ikatan keislaman tersebut. Sehingga dia menjadi orang yang sesat dan menyesat. Rasulullah SAW telah tegaskan tentang wajibnya menetapi al-jama'ah wa nikillah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masa-masa kebaikan yang kemudian setelahnya datang masa-masa keburukan dan setelahnya datang lagi masa-masa kebaikan, akan tetapi padanya campuran-campuran yang membuat rancu. Nah, Hudzaifah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ba'da dzalika khairu min syarr?" Apakah setelah masa-masa kebaikan itu ada keburukan? Qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Iya. Di sana para penyeru-penyeru ke pintu-pintu neraka jahanam, siapa saja yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskan siapa saja yang mengikuti seruannya ke dalam neraka. Dan ini kita lihat betapa banyaknya para penyeru-penyeru yang menyuruh manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam di masa-masa kita ini, alhamdulillah, menyuruh kepada kekufuran, menyuruh kepada kesyirikan, menyuruh kepada kebid'ahan maupun kemaksiatan. Dan banyak yang mereka menggunakan label islami, dibalut dengan apa? Balutan yang indah dengan nama islami yang padahal bukan bagian dari Islam. Sehingga muncul musik islami, muncul nama film islami, sandiwara islami, nah, dan seterusnya. Nah, maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifkum lana, terus wahai Rasulullah, sifati mereka itu sehingga kami bisa jelas. Faqalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu dari apa? Dari kulit-kulit kita, yaitu dari kaum muslimin. Dan apa? Berbicara dengan lisan-lisan kita, mengaku sebagai muslim. Nah, ketika banyaknya penyeru-penyeru kepada kesesatan ini, bagaimana sikap kita? Nah, inilah yang ditanyakan oleh Hudzaifah. Fama ta'muruni in adrakani dzalik, terus apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila aku mendapati masa-masa itu? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini yang menjadi inti yang kita inginkan dari hadis yang panjang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk apa? Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, kalian tetapi jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Berarti ada dua poin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'ah dan al-imam. Yang nanti insyaallah akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan jama'ah tersebut dan apa yang dimaksud dengan imam kaum muslimin yang diinginkan di sini. Kemudian seandainya yang ada itu hanya al-jama'ah tapi tidak punya imam, tidak punya khalifah, maka bagaimana? Ini yang ditanyakan juga oleh Hudzaifah, menunjukkan kejelian yang luar biasa dari sahabat yang mulia ini, alhamdulillah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita yang datang belakangan, sehingga tidak bingung. Karena memang kita alami, akhwat, mau menisbahkan kepada imam kaum muslimin yang mana yang harus kita tetapi, kemudian kita berada di bawah ketaatan kepadanya. Maka Hudzaifah mengatakan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, jika kaum muslimin suatu saat tidak memiliki jama'ah dan tidak memiliki imam, di mana dia sendirian. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tinggalkan semua firqa-firqa yang ada, semua kelompok-kelompok yang ada. Di sini Rasul membedakan antara jamaah dan firqa. Kita diperintahkan untuk menetapi jamaah. Nah, dan untuk meninggalkan semua firqa-firqa yang ada. Walaupun mengharuskan engkau untuk menggigit pokok-pokok pohon, dalam arti menggigit pangkal-pangkal pohon saking tidak punya teman. Nah, dan diperintahkan untuk meninggalkan al-haq. Jadi engkau tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada walaupun engkau sendirian, sampai datang kematian menjemputmu dalam keadaan engkau berada di atas hal tersebut. Hadis ini hadis yang agung, alhamdulillah, yang padanya jelas kewajiban kaum muslimin untuk apa? Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini juga prinsip yang ditegaskan oleh para imam-imam ahli sunnah terdahulu, yang dikhabarkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam syarah usulul i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah, beliau mengatakan kana yuqal khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Lima perkara yang dulu di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Luzumul jama'ah yang pertama, menetapi al-jama'ah. Yang kedua, wattiba'u sunnah dan mengikuti sunnah. Yang ketiga, wa'imaratul masajid dan memakmurkan masjid-masjid. Yang keempat, watilawatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Yang kelima, wal jihadu fi sabilillah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Auza'i, lima perkara yang para sahabat berada di atasnya juga para tabi'in, maka siapa saja dari kita ingin mengikuti mereka, mengaku sebagai salafi, maka berusaha untuk mewujudkan lima perkara ini. Menetapi al-jama'ah, mengikuti sunnah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi inti dari antara tersebut adalah poin pertama, yaitu luzumul jama'ah, harus menetapi al-jama'ah. Dan tambahan faedah, empat poin yang lain yang disebutkan Imam Al-Auza'i tadi. Dan di antara hal yang butuh kita ingat di sini, ikhwan, ternyata prinsip para sahabat yang mereka senantiasa jaga juga para tabi'in, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Maka sungguh kalau kemudian seorang menisbahkan kepada manhaj salafi dan kemudian mereka mengosongkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela, bahkan mengatakan bahwasanya penutupan masjid termasuk dari agama ini, bahkan sebagian yang menganggap bahwasanya membuka masjid termasuk dosa. Nah, pada suatu kondisi, nah, yang kita dengar propaganda ini pada hari-hari yang lalu, nah, ini tentunya jelas menyelisih metode para sahabat. Karena para sahabat, demikian pula para tabi'in dan siapa saja yang mengikuti mereka, di antara prinsip utama mereka yang mereka berada di atasnya adalah imaratul masajid, berusaha untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lah dulu masjid menjadi tempat perlindungan ketika terjadi wabah, ketika terjadi musibah. Dinukilkan oleh beberapa imam dalam tarikh, di tahun-tahun ketika terjadi wabah, bahkan para wanita, demikian pula anak-anak ikut ke masjid. Nah, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan hamba-hambanya di dalam rumahnya. Hamba-hamba Allah datang dengan penuh kerendahan diri, merendahkan diri-diri mereka, menundukkan diri-diri mereka, memohon dengan penuh harap kepada Zat yang memiliki rumah tersebut, yaitu masjid. Kemudian seorang menyangka akan dicelakakan di dalam rumah itu, tentunya ini su'udzan billahi ta'ala. Nah, kita kembali kepada permasalahan kita tentang luzumul jama'ah. Berarti poin penting untuk kita ketahui sekarang yang dimaksud al-jama'ah itu apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tadi talzamul jama'ah kaum muslimin. Engkau harus menetapi jama'ah kaum muslimin. Dan juga prinsip yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i tadi, yang poin pertama kali adalah luzumul jama'ah, yang para sahabat berada di atasnya, juga para ajba'ut tabi'in, Yang ini cukup untuk mewakili sekian banyak perkataan para salaf tentang wajibnya menetapi al-jamaah. Kenapa? Karena beliau mengutip inilah prinsip yang para sahabat, para tabi'in berada di atasnya. Di antara penjelasan yang sangat bagus tentang makna al-jamaah, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Abu Syamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah, yang kemudian dikutip oleh Imam Ibn Abi Al-Izz dalam Syarah Tahawiyah. Yang dari sini kita mendapatkan faedah tentang makna al-jamaah yang Rasulullah SAW senantiasa perintahkan kepada kita di dalam hadis beliau untuk kita menetapinya dan jangan sampai meninggalkannya. Kata beliau, حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. Perhatikan baik-baik ya. Kata beliau, kapan saja datang perintah untuk menetapi al-jamaah, maka yang dimaksud adalah apa? Menetapi al-haq, yaitu menetapi kebenaran dan mengikutinya. Ini makna al-jamaah. Walaupun orang yang berpegang dengan kebenaran tersebut sedikit dan yang menyelisihi banyak, tetap yang sedikit inilah apa? Al-jamaah. Kenapa itu? Dinamakan jamaah apa sedikit? Dikarenakan kebenaran itu adalah perkara yang jamaah yang pertama dulu, yaitu jamaahnya siapa? Para sahabat. Yang Rasulullah SAW bina secara langsung. Ya, dikarenakan al-haq itulah perkara yang jamaah pertama, yaitu jamaah para sahabat berada di atasnya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Sehingga walaupun dia sedikit, ketika di atas al-haq maka dia menggabungkan diri dengan jamaah yang pertama. Ini maksudnya. Dan kita tidak melihat kepada banyaknya ahlul batil yang datang setelahnya. Kenapa? Karena ahlul batil yang datang setelah jamaah yang hak ini, maka mereka bukanlah al-jamaah. Mereka adalah firqah, yaitu golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang menyempal dari jamaah yang pertama, yaitu jamaahnya para sahabat radhiyallahu alaihim. Makanya generasi yang datang setelahnya yang menetapi al-haq, menetapi kebenaran, mengikuti jalan para sahabat tersebut yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah al-jamaah. Nah, ini wajib untuk kita pahami dengan baik. Dan inilah yang ditegaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, demikian pula oleh Ibnu Asakir dan yang lainnya, juga Al-Khatib, di mana beliau tegaskan al-jama'ah ma waqaqal haq wa in kunta wahda. Jama'ah itu adalah apa saja yang menetapi al-haq, menetapi kebenaran walaupun engkau sendirian. Dalam sebagian riwayat, al-jama'ah ma wafaqal kitab wa sunnah wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah apa saja menetapi al-kitab dan sunnah walaupun engkau sendirian. Apakah terjadi perbedaan pada perkataan ini? semuanya kalau ditarik garis lurus, maka jelas bahwasanya al-haq itulah apa yang ada, yang datang dalam Alkitab dan Sunnah. Dan jamaah yang pertama kali itu adalah jamaahnya para sahabat. Sehingga siapa saja berjalan di atas Alkitab dan Sunnah dengan metode pemahaman para sahabat, itulah al-jamaah. Walaupun dia terasing di negerinya, di kampungnya, bahkan di rumahnya mungkin. Sebagian orang iman terasing di rumah sendirian mengenal al-haq ini. Yang lainnya belum mau untuk menyambut kebenaran yang datang. Tapi walaupun dia sendirian, itu adalah al-jamaah. Oleh karena itulah di sini tanbih penting untuk menghilangkan penyebutan al-jamaah dari firqah-firqah yang ada. Seperti misalnya penyebutan jamaatut tabligh ini, nah hanya klaim mereka, maka kita tidak usah untuk apa? Tidak usah menyetujui itu. Tapi kita katakan firqatut tabligh karena mereka bukan jamaah. Firqatut tabligh. Nah, karena hakikat semua yang menyimpang dari al-haq mereka adalah firqah, bukan al-jamaah, walaupun mengklaim diri mereka jamaah. Tapi tidak ada faedahnya klaim, tidak ada faedahnya pengakuan kalau tidak ada bukti yang menunjukkan kebenaran pengakuan mereka tersebut. Adapun ancaman bagi siapa saja yang menyimpang dari al-jamaah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan sebagaimana dalam hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin, Allah amarani bihin." Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan aku dengannya. Yang pertama as-sam'u wa tha'ah, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wal jihad. Kemudian yang ketiga al-jihad. Yang pertama tadi as-sam' mendengar, kemudian al-tha'ah. Kemudian yang ketiga jihad, wal yang keempat wal hijrah, yang kelima wal jamaah. Fa innahu man faraqa al jama'ata qida shibrin faqad khala'a riqqata al islam min 'unuqihi illa an yarji'. Ini menjadi dalil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tentang ancaman mereka-mereka yang menyimpang dari al-jamaah. Karena sebetulnya siapa saja yang menyempal dari al-jamaah walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali apabila dia kembali, yaitu rujuk kepada kebenaran. Dan lepasnya ikatan Islam alhamdulillah ada lepas yang secara totalitas sehingga dia kufur menjadi kafir, dan ada lepas yang sebagian sehingga dia masuk dalam deretan ahlul kabair yang perkaranya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki untuk diampuni, dia diampuni. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia diazab, maka dia akan diazab. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini peringatan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seseorang betul-betul berusaha lurus di atas jalan Allah. Sampai-sampai beliau tegaskan siapa saja menyimpang dari jamaah walaupun apa? tempat sejengkal. Diibaratkan jalan yang ini adalah jalan yang lurus. Kemudian seorang tak mau bergeser, walaupun sejengkal meninggalkan jalan yang lurus tersebut, maka hati-hati. Perkataannya tidak remeh, sudah sedikit saja belok. Nah, geser sedikit saja. Tidak. Karena yang kita diperintahkan di atasnya untuk apa? Untuk menetapi shiratal mustaqim. Menetapi jalan yang hak. Menetapi al-jama'ah. Bukan geser ke kiri dan ke kanan. Nah, apalagi berbelok arah atau bermanuver. Tidak ada manuver dalam beragama. Kita harus berjalan lurus. Nah, berjalan lurus. Sampai-sampai diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam menetapi jamaah ini dan dalam mengusahakan kesempurnaan jamaah. Karena jamaah ini al-haq, jamaah al-haq. Dan kesempurnaan jamaah al-haq ketika semua ahlul haq dipimpin oleh imam yang satu, yaitu tegaknya khilafah Islamiyah, khilafah yang hak, khilafah di atas sunnah. Makanya Nabi SAW sebutkan dua tadi. Yang pertama untuk kita menetapi jama'atul jama'ah kaum muslimin ialah jama'ah al-haq. Kemudian wa imamahu menetapi imam mereka. Apabila terpenuhi dua unsur ini akhwan, maka ini kesempurnaan jama'ah. Ada jama'ah dan kaum muslimin yaitu al-haq yang kaum muslimin berada di atasnya, kemudian mereka dipimpin oleh seorang imam. Maka kalau terbentuk ini, wajib untuk kita betul-betul menetapinya, jangan sekali-kali menyimpang dari ketaatan. Dan ini menjadi cita-cita setiap muslim, setiap sunni untuk tercapainya dan tegaknya khilaf. Tapi kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, nah, ketika diprotes oleh kaum Mu'tazilah dan orang-orang haramiyun yang mereka menginginkan khilafah Islamiyah yang instan dan mengkritisi jalan yang diserukan oleh ahli sunnah salafiyun, jalan yang terlalu panjang. Bagaimana tidak panjang, kawan? Salafiyun yang mereka tempuh adalah berusaha untuk apa? Mengembalikan kaum muslimin di atas sunnah yang dengan itu nanti akan tegak. Mulai dari pribadi-pribadi diseru kepada kebenaran untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, bukan dengan pemahaman pribadi-pribadi masing-masing. Makanya kata mereka ini terlalu panjang mendakwai. Terlalu panjang jalan kalian wahai salafiyun. Kenapa tidak diperpendek saja wahai salafiyun? Maka perhatikan jawaban beliau apa? Kata beliau, nah bukan urusan kita kapan kita sampai di ujung jalan ini. Itu bukan urusan kita. Nah, apakah khilafah itu tegak? Nah, dengan sebab kita, yaitu tegak di tangan kita dengan perjuangan kita, ataukah oleh generasi yang datang setelah kita, yang menjadi perkara terpenting adalah apa? Kita menetapi jalan itu. Yang penting kita menetapi jalan menuju ke sana. Baik kita mati di tengah jalan, tidak masalah. Yang penting kita menempuh sebab tersebut. Dan kita yakin sebab yang kita tempuh ini mesti akan mendapatkan, akan apa? Menimbulkan atau akan memberikan dampak yang sangat bagus demi tercapainya jamaah yang hakiki, yaitu al-haq yang dipimpin oleh khalifah kaum muslimin. Tapi bukan urusan kita, apakah kemudian ingin mendirikan khalifah harus kita yang kemudian mewujudkannya terwujud dengan perjuangan kita, tangan kita, sehingga menganggap terlalu lama kalau mendakwai, mengembalikan manusia ke atas untuk kembali ke sunnah, mulai dari mendidik akidah yang hak, menyeru agar manusia berada di atas tauhid, meninggalkan syirik, itu terlalu lama menurut mereka. Tapi inilah jalan yang pasti, jalan yang pasti. Tidak akan mungkin tegak khilafah Islamiyah yang kokoh kalau akidah sudah roboh dari dalam. akidah kaum muslimin sudah porak-poranda di dalamnya, kesyirikan dan seterusnya. Oleh karena itulah klaim-klaim khilafah yang didirikan oleh firqah-firqah yang ada qanibillah, maka sungguh kalau kita melihat bukan seperti itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dikatakan khilafah Islamiyah kalau kemudian mengharuskan duduk bersama-sama dengan pelaku kesyirikan? Bagaimana khilafah Islamiyah kalau kemudian membungkam seseorang dari apa, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah? Makanya apa yang disuruh oleh Ikhwanul Muslimin misalnya untuk mendirikan khilafah-khilafah atau Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah-khilafah yang berakibat mereka akhirnya harus duduk bersama dengan semua golongan, maka ini tidak akan mungkin terwujud. Tidak akan mungkin terwujud khilafah yang demikian. Pula yang santer pada hari-hari ini tentang Taliban yang mereka membangun akidah di akhir akidah tasawuf, dalam akidah tasawuf, dan juga penyimpangan yang tidak sedikit yang dikritisi oleh para ulama. Maka itu bukan khilafah yang kemudian dicita-citakan oleh kaum muslimin, tapi itu harakah, pergerakan yang memang pergerakan sebagaimana pergerakan-pergerakan para harbiyun pada umumnya. Bahkan dulu seperti Syekh Mufil dan yang lainnya memperingatkan, ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka memusuhi sunnah, memusuhi dakwah tauhid, memberikan lakap-lakap yang buruk, yaitu memberikan dakwah tauhid ini dengan gelar Wahabiyah. Nah, ini sudah indikasi-indikasi bahwasanya mereka tidak di atas jalan ahli sunnah. Maka tidak perlu kaum muslimin bergembira atasnya. Sebagaimana pula pengakuan sebagian pemimpin mereka ketika dulu di Iraq, atau di Iraq, seingat saya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid, menghancurkan kubah atau kubur yang dikultuskan. Mereka sendiri kemudian menjelaskan bahwasannya kami lakukan ini untuk apa? Untuk membuat Salafiyun tidak mengkritisi kami. Jadi bukan karena Allah, bukan karena itu pengingkaran terhadap kesyirikan, karena memang mereka tidak membangun khilafah yang diklaim itu di atas tauhid. Bagaimana ingin tegak tauhid akhwanifillah dari perjuangan ahli tasawuf, dari kaum sufiyah. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin dijauhkan dari dampak-dampak buruk yang dimunculkan oleh mereka. Sebagaimana dampak buruk yang dialami oleh saudara-saudara kita di Iraq, yang dengan sebab mereka akhirnya pembantaian luar biasa yang terjadi pada kaum muslimin, termasuk ahli sunnah salafiyun yang ada di sana. Karena tidak menutup kemungkinan memang ahlul batil satu sama lain mereka bersekongkol, sebagaimana Rasulullah, Iran dan Amerika, mereka bersekongkol. Walaupun doktrin atau slogan mereka adalah kematian untuk Amerika, kematian untuk Amerika, tapi nyatanya ya mereka teman. Dari mana persenjataan dari orang-orang Rafidah yang ada di Yaman kalau bukan dari negeri-negeri kafir? Persenjataan modern. Nah, ini contoh bahwasanya jamaah yang hak khalifillah dengan imam yang hak tidak akan terwujud kalau apa, jalannya menyelisihi jalan hak. Jalannya harus ditempuh sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Sehingga masalahnya bukan kapannya cita-cita itu tercapai, tapi yang menjadi inti adalah bagaimana kita terus menerus berada di atas jalan itu. Nah, dan yakin suatu saat akan tercapai karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau tegaskan wal asasul ladzi tubna 'alaihi jama'ah wa hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah faman lam ya'khud 'anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha fil nar. Setelah beliau yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tegaskan tentang wajibnya menetapi al-jama'ah, yang hakikat menetapi jama'ah ini apa? Menetapi al-haq, menetapi kebenaran walaupun sendirian, wajib. Makanya manillah hendaknya betul-betul seorang qana'ah dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk kita bisa mengenalnya ini. Qana'ah betul-betul na'am menerima, jangan kita melirik ke kanan ke kiri metode-metode dari harokiyun, kenapa mereka kok pengikutnya banyak. Hanya ketika dicek cara mendapatkan pengikut banyak dengan, nah ini harus masuk televisi. Nah akhirnya sudah tidak apa-apa demi memperbanyak pengikut agar apa dakwahnya sukses, harus mengikuti perkembangan zaman. Hanya masuk di televisi mengorbankan sekian banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita terima, yaitu peringatan-peringatan beliau dari apa? Menggambar makhluk penyawa. Yang Imam Al-Bari rahimahullah ta'ala tegaskan ketika dulu beliau akan diminta untuk apa? Untuk disoting. Yang kalian ambil dari itu adalah apa? Suaraku, yaitu ilmu itu diambil dari suara dan penjelasan. Tidak ada faedahnya kalian apa melihat rupaku secara maknanya. Nah, apa yang diambil dari para ulama adalah penjelasan mereka, bukan melihat rupanya. Sehingga apakah ganteng atau buruk itu, nah bukan, bukan menjadi faedah. Makanya ketika suara telah tersampaikan cukup. Nah, dan sejak zaman dulu dakwah demikian. Makanya tidak perlu melirik ke kanan ke kiri metode-metode yang mungkin memang secara sekilas lebih cepat, lebih disukai manusia. Tapi dakwah di sunnah bukan dakwah yang menempuh jalan apa yang disukai manusia, tapi menempuh jalan yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk menetapinya dan bersabar di atasnya. Walaupun yang menyebutnya sedikit. Walaupun yang menyebutnya sedikit. Nah, karena itulah yang kita diperintahkan di atasnya, jangan sampai menyimpang walaupun hanya sejengkal. Walaupun hanya sejengkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyimpang walaupun sejengkal ini akan melepaskan ikatan keislaman ini. Dan lepasnya bisa lepas yang fatal. Karena apa? Alhamdulillah, dosa akan terus-menerus menarik pada dosa berikutnya. Mungkin lepas seutas pertama, kemudian dua utas, tiga utas, akhirnya semuanya lepas. Karena terputus nyata, alhamdulillah, ketika ditarik tentunya seutas demi seutas. Jadi kalau dipotong langsung. Demikian pula. Lepaslah seseorang dari jalan Islam ini. Dan yang paling fatalnya adalah ketika dia murtad, ketika dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada poin setelahnya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tegaskan yang menjadi asas, yang menjadi fondasi dan yang dibangun di atasnya al-jamaah. Kebenaran yang dibangun ini pondasinya. Maka kata beliau, wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Di sini prinsip penting. Tidak akan mungkin seorang berada di atas jalur Islam yang lurus kalau sampai meninggalkan bimbingan sahabat. Oleh karena itulah usaha dari firqah-firqah yang menyimpang kepada bid'ah berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan kaum muslimin dari para sahabat ini, baik dengan celaan ataupun dengan apa? Dengan propaganda-propaganda yang membuat hati-hati kaum muslimin jauh dari para sahabat. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mengklaim mencintai sebagian sahabat dari kalangan Ahlul Bait dan membenci yang lain. Membeda-bedakan. Padahal semua para sahabat wajib untuk kita cintai. Kenapa? Karena mereka itulah fondasi yang al-jamaah dibangun di atas. Karena manusia tidak akan menerima seandainya langsung dicela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya mereka mencela melalui jalur pembawanya. Yang membawa berita dari Rasul, yang membawa bimbingan-bimbingan Rasul adalah para sahabat. Kalau mencela Rasul secara langsung, semua muslim yang wani bilang pasti akan apa? Menolaknya. Bagaimana kamu mencela Nabi? Makanya mereka mencela dari sisi para sahabat. Muawiyah mencela, Utsman mencela, dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan tidak disisakan oleh orang-orang Rafidah kecuali segelintir para sahabat. Ali, Hasan, Husain dan beberapa sahabat. Dan ini jelas kita yakini dengan seyakin-yakinnya merupakan firqah yang menyimpang. Bahkan penyimpangan yang mencapai derajat kekufuran. Adapun penjelasan secara lebih lanjut tentang faqrah ini. Nah, maksud dari ahli sunnah wal jamaah, kemudian tentang pengertian bid'ah dan hukumnya, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan. Tapi poin terpenting yang jangan sampai antum lupa apabila fil'ah, bahwasanya perkara di antara perkara-perkara pokok yang hendaknya kita pegang teguh adalah al-jama'ah. Juzumul jama'ah. Dan makna dari jamaah itu apa? Karena jangan sampai seorang terkecoh. Bagaimana dikatakan jamaah kalau dia sendirian? Dia harus bisa memahami dengan baik. Karena yang menjadi kriteria jamaah bukan banyak-banyaknya orang, bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya anggota. Makanya tidak ada keanggotaan salafi itu, tidak ada. Tidak ada anggota salafi. Kemudian muncul juga organisasi-organisasi apa salafi. Ini bukan metode para sahabat yang Allah alaihi. Karena salafi yang khalifillah bukan organisasi. Salafi itu bukan suatu abad pantai. Nah, dan salafi itu tidak cukup dengan sekedar pengakuan. Tidak cukup. Ditulis di mobil keluarga salafi, tidak ada faedahnya. Nah, di topi, nah, salafi manhajku, tidak perlu. Tidak ada faedahnya. Di kaos-kaos, nah, tidak perlu. Bahkan ini menyebut saya metode salafi. Jadi tahu di kaos tulisannya salafi, kita merokok misalnya. Nah, kenapa tidak butuh slogan-slogan, tidak butuh logo-logo? Kenapa? Karena salafi adalah manhaj. Manhaj adalah thariqah, jalan hidup yang kita tempuh. Jalan hidup yang kita tempuh. Walaupun mungkin seorang di pegunungan sendiri, jalan hidupnya di atas sunnah. Nah, jalan hidupnya di atas sunnah. Orang sekelilingnya tidak ada nama-namakan salafi, dia pun tidak menggunakan istilah salafi, tapi dia salafi. Dialah al-jamaah. Nah, kenapa? Karena salafiyah ini adalah manhaj. Makna-makna ikhwani fillah adalah apa? Tariqah. Nah, juga sekalian faedah manhaj juga minhaj. Nah, itu at-tariqah al-wadihah. Makna asalnya itu jalan yang jelas. Nah, jalan yang jelas. Maka ketika seorang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, berarti dia menempuh jalan itu. jalan para salafun salih radhiyallahu alaihim, inilah yang kita sekarang bahas dengan al-jamaah baik dalam berakidah. Jadi bukan yang penting akidahnya akidah salafi, tapi apa cara berpolitiknya politik khalafi, politik selain metode salaf. Ini juga tidak kaitan. Yang penting akidahnya akidah salaf, walaupun dalam beribadah dan metode dan yang didatangkan oleh manusia belakangan, itu juga tidak ada beda. Tapi seorang ketika menempuh manhaj ini, ya menempuh dan mengambil semua, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi suluk. Suluk kita adalah dari sisi gaya hidup, metode hidup kita dalam bermuamalah kepada manusia. Nah, dalam berakhlak. Nah, maka ini yang kita butuh untuk terus menerus menggalinya, manfaatilah, mempelajarinya. Kenapa? Karena itulah jamaah yang kita diperintahkan untuk menetapinya. Sehingga, nah, bukan hanya sekedar, nah, pakaian lahiriah, pakaian luar saja, tapi betul-betul kita, nah, mengusahakan mencocoki mereka. Jamaah yang pertama, jangan sampai menyimpang walaupun hanya setingkat. Nah, dan di antara jalannya dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasihati. Yang namanya manusia ada kelalaian, ada ketidaktahuan. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu taala at-taufiq wa salam wa nasallallahu azza wa jalla ayyuhal fikuna lima yuhibbuhu wa yallah wa ayyumintana ala islami wa sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bisa dikatakan menyimpal dari jamaah?